Waalaikumsalam, Om. Halo, Dek. Papa Troy-nya ada nggak? Bentar ya, Om. Aku panggil dulu ya. Papa. Papa telepon. Bilangin Papa nggak ada. Papa telepon. Bilangin Papa nggak ada. Halo, Om. Si Papa bilang nggak ada. Halo, Om. Si Papa bilang nggak ada. Aduh, bukan begitu, Ki. Maksudnya, Papa nggak ada begitu. Ih, pake ngomongin. Papa telepon. Udah tadi bilang nggak ada. Papa telepon. Nggak ada, Iki, nggak ada. Halo, Om. Si Papa bilang nggak ada. Halo, Om. Si Papa bilang nggak ada. Aduh, kalau begitu ketahuan bohongnya. Malah dibilangin begitu lagi. Dan orang bohong akan dimarahi Allah. Kalau bohong kita gak bisa tidur nyenyak. Dan orang-orang akan ngejauhin kita. Papa telepon. Bilangin Papa gak ada. Papa telepon. Ih. Halo, Om. Si Papa bilang gak ada. Halo. Papamu ini, Papa janji gak akan mengulangi lagi. Kita hidup di dunia hanya sementara. Amal baik yang akan diterima Allah. Papa hilang, Papa bohong, Papa sudah mengajari tidak baik sama Iki, padahal berbohong itu dosa. Masya Allah, maafin, ingat sama si Wah. Dia bilang gak ada. Oh, kalah bercanda. Kayak pelawak aja bercanda. Iya, Papa. Iki kan cuma bercanda. Yang penting, Iki gak ngebohong kan?